Mitra Bisnis, Jokowi dan Ahok baru saja dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu, bagaimana komentar para pengusaha mengenai figur dari pemimpin baru Jakarta itu? Serta apa harapan mereka terkait pembenahan yang harus dilakukan di Jakarta? Saat ini kami telah tersambung dengan Komisaris Independen BCA dan Unilever Indonesia, Sirilus Harinowo. Pak Sirilus, apa komentar Anda? Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi sama Pak Ahok ya untuk memimpin Jakarta. Jakarta saya kira sudah menunggu orang yang bisa menangani berbagai permasalahan ini dengan kerendahan hati yang saya kira memang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya, jadi program pertama beliau misalnya katakanlah untuk mengunjungi kampung-kampung dan sebagainya. Ini saya kira sangat penting sekali karena pada akhirnya problem ketimpangan sosial di Jakarta ini begitu tinggi sehingga kalau itu tidak diadres dengan baik itu akan menjadi potensi problem di depan. Jadi oleh karena itu katakanlah perbaikan kampung, kalau perlu nanti ada proses semacam rejuvenasi kampung dengan membangun gedung-gedung rumah-rumah susun dan sebagainya. Saya pikir itu menjadi satu program yang sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin dengan anggaran yang sedemikian besar yang dimiliki oleh DKI, 40 triliun lebih mas, pada akhirnya ini akan memberikan keleluasaan gerak yang lebih besar bagi beliau untuk menangani infrastruktur maupun juga transportasi massal. Jadi program MRT, program busway dan sebagainya ini dengan sangat mudah itu bisa diatasi. Contohnya busway, sudah sekian tahun berjalan, ini jumlah base-nya mungkin hanya sekitar 500-an. Padahal dengan 1000 base itu saja, ya ini cuma 1,5 triliun dan ini sangat mudah dipenuhi oleh DKI karena tahun yang lalu saja sisa anggarannya itu 6,5 triliun rupiah. Ya, jadi oleh karena itu saya yakin kedua beliau ini akan mampu mengatasi berbagai macam problem di Jakarta. Sebagai mewakili dunia usaha, saya sungguh bergembira dengan pengangkatan beliau. Lalu harapannya terhadap ekonomi khususnya di Jakarta sendiri, Pak? Ya, jadi dengan terpilihnya beliau, kita bisa melihat pemanfaatan anggaran yang sedemikian besar, ini pada akhirnya bisa mampu menggerakkan perekonomian di Jakarta. Kan kita ingat adanya semacam stimulasi fiskal ya. Stimulasi fiskal itu adalah gerak pembangunan yang didorong oleh anggaran yang lebih besar. Nah, di Jakarta itu anggarannya sudah besar. Problemnya itu adalah bagaimana memanfaatkan anggaran itu seefektif mungkin, seefisien mungkin, dan ini ternyata tidak terjadi di tahun-tahun yang lalu. Buktinya terjadi sisa anggaran sampai 6,5 triliun dalam satu tahun. Kalau 6,5 triliun itu diterjemahkan di dalam pembangunan jalan raya dan sebagainya, pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan maupun menciptakan pendapatan yang sedemikian besar. Dan ini saya yakin betul, ini bisa dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok. Selain itu Pak, masalah lain yang juga dikeluhkan oleh masyarakat Jakarta adalah banjir. Apa harapan Bapak terkait masalah ini? Mengenai proyek penanggulangan banjir ya, ini kebetulan sekali memang Bank Dunia itu juga membuat satu proyek namanya JEDAI, Jakarta Emergency Dredging Initiative ini dari Bank Dunia. Itu biayanya sekitar 1,5 triliun dan dipakai untuk melakukan normalisasi dan pengerukan saya kira sekitar 13 sungai di Jakarta kalau nggak salah ya. Kalau ini dilakukan, saya yakin betul efeknya terhadap penanggulangan banjir itu akan besar sekali. Saya punya pengalaman dulu pernah beberapa kali kebanjiran di daerah Slipi karena meluapnya sungai Sekretaris. Dengan normalisasi, dengan pengerukan dan juga dibangun jalan inspeksi di sampingnya, selama 30 tahun terakhir ini saya tidak melihat lagi ada banjir di sekitar situ. Artinya apa? Artinya banjir itu bisa diatasi. Ya, jadi dengan adanya program JEDAI tadi, saya yakin itu juga akan menambah probabilitas untuk penanggulangan banjir kita. Menurut Bapak, bisakah gaya kepemimpinan Jokowi Ahok ini menyatu dengan karakter masyarakat Jakarta? Begini, kita kan melihat track record ya. Track record dia di Solo maupun juga di Belitung itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat ini bisa didorong dengan pendekatan yang baik. Misalnya di dalam hal pemindahan pedagang kaki lima yang dilakukan di Solo, itu ternyata dengan pendekatan yang sangat manusiawi ternyata bisa dicapai dan bahkan orang yang dulu akhirnya dipindahkan ini ternyata menjadi pendukung utama Pak Jokowi di Solo. Jadi oleh karena itu saya yakin masyarakat kita ini kan masyarakat yang mudah disentuh hatinya ya. Saya yakin itu akan bisa dilakukan dengan baik oleh mereka. Demikian Komisaris Independen BCA dan Unilever Indonesia, Sirilus Harinowo. Saya Wendy Lim.